tawar manis. Ku tak peduli kalau kau bukan yang terpintar. Kau istimewa walau terkadang menyebalkan. Ketidaksempurnaanmu menyempurnakanku. Kita punya 1000 alasan untuk menyudahi. Kita punya 1 juta alasan untuk melanjutkan. Rasa ini tak kenal kada luasa. Tak perlu selamanya, cukup sampai ujung usia. Lewati susah, senang pantang menyerah. Karena aku menyayangimu tanpa karena. Cerita tentang masa lalu.